jiwa demi bangsamu, Indonesia bersatu. Bersama kita bisa meraih satu cinta. Bersama kita bisa gapai masa depan sepak bola Indonesia. Indonesia.